بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada kesempatan kali ini pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat. Terakhir pembahasannya sampai pada pelajaran yang ke-17. Ad-Darsu As-Sabi'ar Asyara, pelajaran yang ke-17. Ya, sudah dibacakan sebelumnya hiwar, percakapan, dan juga sudah masuk pada pembahasan dalam pelajaran ini, yakni tentang al-mamnu' minas sarf, al-mamnu' minas sarfi, yakni isim yang terhalang dari tanwin, isim yang tidak boleh atau tidak bisa ditanwin, yakni ketika isim itu nakirah tentunya, ya, tidak ada alif lam, maka kemudian huruf akhirnya itu tidak bisa atau tidak boleh atau terhalang dari tanwin. Ya. Pada umumnya, secara umum ataupun secara asal isim, ya, ketika nakirah, ya, tidak ada alif lam, maka keadaan hurufnya tanwin, keadaan huruf akhirnya itu dengan tanwin. Seperti misalnya kitabun, ya, Muhammadun, masjidun, baitun, rajulun, dan seterusnya, ya, keadaan huruf akhir pada isim yang nakirah ini dengan tanwin. Ini umumnya atau asalnya. Tetapi di sana ada beberapa isim, ya, yang karena ada suatu sebab, ada suatu illah atau suatu sebab, maka keadaan akhir pada isim tersebut itu tidak tanwin, tidak bisa tanwin ataupun tidak boleh tanwin, ya, karena adanya suatu illah atau suatu sebab, ya, jadi ada yang menghalangi, dia terhalang dari tanwin karena ada sesuatu yang menghalanginya, ya, jadi ada sebabnya atau ada illahnya ini. Dan kemarin sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, yakni al-mamnu' minas sarf, ya, al-mamnu' minas sarf itu ada dua macam, ya, ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama yaitu al-mamnu' minas sarf li'allatin wahidatin, ya, atau di situ disebutkan naw'in yumna'u minas sarfi li'allatin wahidatin, ya, pada pelajaran yang ke-17 itu, ya. Jadi isim itu terhalang dari tanwin karena satu illah, karena satu, ya, jumlahnya satu, ya, karena satu illah, karena satu sebab, ya, jadi ada satu illah atau satu sebab yang menjadikan dia mamnu' minas sarf, menjadikan isim itu mamnu' minas sarf. Jadi dengan adanya satu sebab ini, dengan adanya satu ilah ini, maka isim itu termasuk atau dia menjadi mamnu' minas sarf, dia tidak bisa tanwin. Ini satu macam. Kemudian macam yang lainnya atau jenis yang lainnya adalah yumna'u, ya, li'allataini. Artinya yumna'u minas sarfi li'allataini. Isim itu terhalang dari tanwin, tidak bisa tanwin karena ada dua ilah. Karena ada dua ilah, karena ada dua sebab. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, al-mamnu' minas sarf li'allatin wahidat, li'allatin wahidatin al-mamnu' minash-sharf, karena satu illah, ya, karena satu sebab. Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Ya. Ini ringkasnya saja di sini. Jadi untuk al-mamnu' minash-sharf yang disebabkan karena satu illah itu ada dua, macam. Yakni isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah atau alif ta'nits mamdudah. Kemudian isim yang mengikuti wazan sighah muntahal jumu'. Ya. Baik isim itu memang dia bermakna jamak ataupun isim itu mufrad. Jadi isim itu mufrad tetapi bentuknya lafadznya dia mengikuti atau sama dengan wazan ataupun bentuk sighah muntahal jumu', maka dia menjadi mamnu' minash-sharf. Nah, ini yang dibahas pada kesempatan sebelumnya. Sekarang melanjutkan pada kesempatan kali ini, insyaallah kelanjutan penjelasannya tentang ini al-mamnu' minash-sharf. Ya, pada halaman 136 al-mamnu'u minash-sharfi li'allataini. Al-mamnu'u minash-sharfi li'allataini. Ya. Mamnu' minash-sharf isim yang terhalang dari tanwin li'allataini karena dua illah. Ya, karena dua illah, disebabkan oleh dua illah. Dua sebab atau dua alasan. Ya, wa huwa imma 'alamun wa imma sifatun. Dia ini yaitu al-mamnu' minash-sharf li'allataini, ya, isim yang terhalang dari tanwin karena dua illah itu bisa jadi atau ada kalanya dia berupa alam, berupa nama, wa imma sifatun, dan ada kalanya dia sifah, berupa sifat. Ya. Jadi pada pembahasan ini nanti akan dijelaskan ada dua illah, ada dua sebab atau dua alasan, dua hal yang menyebabkan isim itu menjadi mamnu' minash-sharf. Kalau yang sebelumnya tadi atau yang kemarin disampaikan, di situ adalah al-mamnu' minash-sharf li'allatin wahidatin. Artinya apa? Hanya dengan satu sebab itu saja, hanya dengan satu illah itu saja, itu sudah cukup untuk menjadikan isim itu mamnu' minash-sharf. Seperti tadi atau kemarin, jadi misalkan isim itu diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah, maka itu sudah cukup. Dengan satu illah ini, yaitu dia diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah, maka ini sudah cukup untuk menjadikan dia mamnu' minash-sharf. Atau misalnya yang satunya, isim itu diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah, maka dengan satu illah ini, yaitu dia diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah, maka ini juga sudah mencukupi untuk menjadikan dia mamnu' minash-sharf. Atau isim, ya, entah isim, suatu isim ya, dia mengikuti wazan sighah muntahal jumu', ya, baik isim itu bermakna jamak ataupun dia maknanya mufrad, ya, tetapi dia bentuknya mengikuti sighah muntahal jumu', maka dengan mengikuti wazan atau bentuk sighah muntahal jumu', maka ini sudah mencukupi. Ya, dengan satu sebab ini, dengan satu illah ini sudah mencukupi untuk menjadikan dia mamnu' minash-sharf. Ini. Jadi dengan satu sebab itu saja sudah cukup. Nah, kemudian yang berikutnya di sini dia apa? Li'allataini, karena dua sebab, karena dua illah. Jadi tidak hanya satu saja, tapi dia butuh dua illah. Butuh dua sebab atau dua hal, dua alasan supaya dia menjadi mamnu' minash-sharf. Kalau hanya salah satu dari dua alasan yang ada tadi, misalkan suatu isim dia hanya ada, dia punya salah satu dari dua ilah tersebut, maka dia belum menjadi mamnu' minash-sharf, dia masih tanwin. Nah, kemudian ketika nanti dua ilah ini terpenuhi, dua ilah ini ada pada isim ini, maka baru dia nanti menjadi mamnu' minash-sharf. Itu ya, ini. Nah, tadi disebutkan untuk al-mamnu' minash-sharf li'illatain, untuk dua illah ini, karena dua illah ini, dia ada yang berupa isim dan ada pula yang berupa sifah. Nah, inilah illah yang pertama. Inilah illah yang pertama pada jenis ini. Pada jenis al-mamnu' minash-sharf li'illatain. Jadi ilah yang pertama yaitu dia berupa alam, nama, atau dia berupa sifat. Ini ilah yang pertama. Artinya jika suatu isim itu dia berupa nama, berupa alam atau nama, atau jika dia berupa sifat, ya sifah atau sifat, ya maka apa? Ya kalau hanya ini saja, maka dia belum menjadi mamnu minas sharaf karena ilahnya baru satu. Apa? Alam atau sifat ini baru satu. Nah, nanti kalau ada satu ilah lagi yang akan dijelaskan berikutnya, baru dia nanti menjadi mamnu minas sharaf. Ini ya. Jadi ini li'allatain. Nah, kemudian berikutnya di sini dirinci tadi ilah yang pertama adalah atau salah satu ilah yang menjadikan dia mamnu minas sharaf ada alam atau sifat. Artinya salah satu. Alam itu apa? Isim yang menunjukkan nama ya, nama orang atau nama tempat, kemudian sifat. Sifat. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Nah, kemudian berikutnya pada masing-masing ilah ini dijelaskan al-alamu al-mamnu'u minas-sarfi. Al-alamu al-mamnu'u minas-sarfi. Al-alamul mamnu'u minas-sarfi alam ya, atau nama yang terhalang dari sarf, yang mamnu' minas-sarf. Jadi alam yang mamnu' atau nama isim yang menunjukkan nama yang terhalang dari tanwin. Ini yumna'ul alamu minas-sarfi. Yumna'ul alamu minas-sarfi. Alam atau nama itu terhalang dari sarf, terhalang dari tanwin, ya, tidak bisa tanwin. Idza kana, jika dia ya, awalan yang pertama mu'annasan, mu'annas ya, jika dia mu'annas, jika alam itu mu'annas, nama itu mu'annas untuk perempuan, atau dia keadaannya untuk perempuan atau dihukumi perempuan. Ini. Jadi apa dari sini? Al-mamnu' minas sharf, isim itu menjadi mamnu' minas sharf karena dua ilah ya, li'allatain karena dua ilah. Yang pertama itu dia ilah yang pertama itu dia alam. Kemudian ilah yang kedua dia mu'annas. Ini maksudnya. Maksud dari tadi li'allatain karena dua ilah. Jadi ilah atau sebab yang pertama yaitu dia alam yang tadi disebutkan ya al-alam, alam ini ilah yang pertama. Kemudian ilah yang kedua adalah ini rinciannya. Di sini diungkapkan tadi idza kana mu'annasan, jika alam itu mu'annas. Artinya apa? Inilah ilah yang kedua yaitu mu'annas untuk menjadikan dia mamnu' minas sharf. Jadi dalam apa poin ini apa isim itu mamnu' minas sharf li'allatain karena dua ilah, yakni ilah yang pertama dia berupa isim dan ilah yang kedua dia mu'annas. Nah, ketika isim itu dia berupa ilah, berupa alam, nama dan mu'annas, maka baru dia mamnu' minas sharf. Kalau hanya salah satu saja, misalkan isim itu hanya alam saja, nama saja, maka ini tidak apa atau belum cukup untuk menjadikan mamnu' minas sharf. Contohnya Muhammadun Muhammad, ya Aliun Ali, ya Abbasun Abbas, ini nama. Ya, tetapi dia tidak mu'annas atau bukan untuk mu'annas. Hanya satu ilah itu nama, alam saja. Maka ini tidak cukup untuk menjadikan dia mamnu' minas sharaf, masih tanwin. Muhammadun Aliun ya Abbasun ya. Atau misalkan isim itu hanya mu'annas saja. Bukan alam, bukan nama, tetapi isim secara umum dia mu'annas. Misalkan madrasatun sekolah, apa misfaratun penggaris, ya haqibatun tas. Ya, ini isim yang mu'annas, tetapi itu bukan nama. Ya, dia menunjukkan makna suatu makna yang lain. Artinya bukan menunjukkan makna suatu nama atau sebuah nama, baik itu nama orang atau nama tempat, bukan. Makna ya makna zat atau makna sesuatu ya, walaupun dia mu'annas satu ilah ada ya, terpenuhi, tetapi ilah yang satunya yaitu dia alam tidak terpenuhi, maka isim ini tetap dia sarf, tetap dia tanwin. Ya, madrasatun, ya, mistaratun, ya. Bintun, bintun anak perempuan, ini bukan nama, dia isim jins, menunjukkan jenis, bukan nama. Ya, walaupun merujuk pada orang, tapi bukan namanya, tapi jenisnya, imra'atun, seorang perempuan, ya. Ini jadi kalau hanya salah satu ilah yang ada pada suatu isim, maka ini tidak menjadikan dia termasuk mamnu' minas sharaf. Jadi harus dua-duanya ada, yaitu alam dan mu'annas, baru kemudian dia menjadi mamnu' minas sharaf. Jadi ini maksudnya ya, dan nanti penjelasan yang berikutnya seperti itu ya, pada jenis-jenis yang berikutnya nanti juga seperti itu. Jadi dua ilah ini, yang satu alam, al-alamu alam, kemudian yang kedua di sini al-mu'annas ya, untuk poin yang ini ya. Wa min amsilatihi, dan di antara contoh-contohnya, aminatu, aminah ya, mafhum ya, maklum ya, aminah seorang perempuan, nama untuk seorang perempuan. Kemudian wa zainabu, zainab, zainab ini juga maklum, nama untuk seorang perempuan, nama ya, bukan menunjukkan zat atau benda atau jenis, tapi dia nama, nama seorang perempuan ya. Kemudian perhatikan huruf akhirnya aminatu, zainabu, tidak tanwin, mamnu' minas sharf. Kenapa? Karena dia alam dan mu'annas, dua ilah atau dua sebab itu terpenuhi, maka dia menjadi mamnu' minas sharf, aminatu, zainabu. Kemudian contoh yang berikutnya, wa hamzatu, hamzah, hamzatu, hamzah, tidak tanwin ya, mamnu' minas sharf. Kemudian perhatikan hamzah, ini nama untuk laki-laki, hamzah ini laki-laki bukan perempuan. Iya, hamzah seorang laki-laki. Ya, paman ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kenapa di sini dia dimasukkan di sini? Ya, di sini ada penjelasannya. Summa inna aminata lafdhuha wa musammaha kilahuma muannatsun. Summa inna aminata. Kemudian sesungguhnya aminah, lafad atau kata aminatu, aminah, lafzuha, lafadnya, wa musammaha, dan orang yang dinamai dengannya, atau orang yang bernama, atau perempuan yang bernama dengan aminah, kilahuma mu'annasun, kilahuma mu'annasun, keduanya itu mu'annas. Jadi untuk aminah, nama ini, aminatu, aminah, dilihat secara lafad dia mu'annas. Apa yang menunjukkan dia lafadznya mu'annas? Ada tak ta'nits atau tak marbutah di akhir isim ini, aminatu. Ada tak ta'nits di akhir nama ini. Ya, tak ta'nits itu tak untuk sebagai tanda untuk mu'annas, untuk menunjukkan dia mu'annas. Ya, kemudian wa musammaha, yang dinamakan dengannya, artinya orang yang bernama, yang dinamakan dengan aminah atau orang yang bernama aminah ini. Aminah untuk apa, nama orang perempuan, nama seorang perempuan. Jadi lafadznya itu mu'annas, dan orang yang dinamakan dengannya, orang yang dinamai dengan Aminah ini juga mu'annas. Ini nama untuk seorang perempuan. Sehingga ringkasnya, lafadz dan musamma yang dinamai atau mungkin maknanya ya, itu mu'annas, perempuan, dua-duanya perempuan. Maka ini termasuk dalam ini, poin ini, alam mu'annas, nama mu'annas. Artinya jelas, secara lafaz dia mu'annas, secara makna atau tadi orang yang dinamai dengan ini juga itu mu'annas. Maka jelas ini mu'annas, mu'annas hakiki, mu'annas yang sesungguhnya. Maka dia mamnu' minas sharf. Ya. Kemudian berikutnya, Zainaba, tadi ya, summa inna aminata, kemudian di sini Zainaba, Zainab, Zainabu, Zainab, secara makna ini nama untuk perempuan ya, Zainab itu seorang perempuan. Nah, di sini dijelaskan lafzuha muzakkarun, lafadznya muzakkar. Zainab ini lafadznya muzakkar. Kenapa disebutkan lafadznya muzakkar? Karena pada lafadz ini, pada lafadznya ya, ini tidak ada tanda ta'nits. Perhatikan huruf akhirnya tidak ada ta'nits, tidak ada ta' marbutah. Tidak seperti tadi pada aminatu, aminah. Ada ta' ta'nits, ada ta' marbutah. Yang itu sebagai tanda untuk mu'annas, ya, sesuai namanya, ta' ta'nits. Huruf ta' untuk tanda mu'annas. Sedangkan pada Zainab ini tidak ada ta' ta'nits. Tidak ada huruf ta' untuk tanda mu'annasnya. Atau juga tidak ada tanda-tanda ta'nits yang lainnya, seperti alif ta'nits maksurah atau alif ta'nits memdudah, juga tidak ada. Sama sekali dari sisi lafaz di sini tidak ada tanda ta'nitsnya. Tidak ada tanda yang menunjukkan dia mu'annas secara lafaz. Secara lafaz. Ya, jadi maka di sini disebutkan apa? Lafzuha muzakkarun. Lafaznya ini muzakkar. Karena tidak ada tanda ta'nits pada lafaz ini. Wa musammaha mu'annasun. Dan musamma yang dinamakan dengannya, artinya orang yang dinamai dengan Zainab ini mu'annasun mu'annas. Ya, meskipun lafadznya muzakkar, tetapi orangnya mu'annas. Orang yang bernama Zainab itu mu'annas, itu perempuan. Maka tetap ini masuk dalam alam mu'annas. Tetap masuk dalam nama untuk mu'annas atau nama yang untuk mu'annas. Ya, walaupun lafadznya itu muzakkar, tetapi karena orangnya, orang yang bernama Zainab, orang yang dinamai dengan Zainab itu mu'annas, maka ini termasuk alam mu'annas, nama yang untuk mu'annas. Dan dia apa, mamnu' minas sarf, karena dua ilah terpenuhi, alam kemudian mu'annas, sehingga dia mamnu' minas sarf. Zainabu tidak tanwin. Kemudian berikutnya wa hamzata, hamzah. Tidak ada wawunya ya. Hamzata, hamzah. Ya. Perhatikan lafaz ini hamzatu atau hamzata. Lafzuha muannasun, lafaznya muannas. Kenapa? Karena ada ta' ta'nits atau ta' marbutah. Ini huruf ta' sebagai tanda untuk muannas. Ya, ta' marbutah ini ta' ta'nits. Yaitu huruf ta sebagai tanda untuk mu'annas. Jadi pada nama ini lafadznya mu'annas karena ada ta ta'nitsnya. Hamzatu ya, ada ta ta'nits di akhir isim atau di akhir nama ini. Itu ta ta'nits. Jadi secara lafadz dia mu'annas. Wa musammaha muzakkarun. Dan musamma, orang yang dinamai dengan hamzah, orang yang bernama hamzah, muzakkaran muzakkar laki-laki. Ini jadi pada nama ini hamzatu lafadznya dia muannas karena ada ta' ta'nits, ada tanda untuk muannas. Adapun maknanya atau orangnya, orang yang dinamai atau orang yang bernama hamzah itu muzakkar laki-laki. Kebalikan dari yang sebelumnya tadi ya. Nah, maka apa? Di sini tetap dimasukkan dalam jenis ini yaitu alam mu'annas karena dilihat lafadznya yaitu ada tanda ta'nitsnya sehingga dia secara lafadz dihukumi mu'annas dalam pembahasan ini, maka ini tetap dimasukkan dalam apa jenis ini yaitu alam yang mu'annas, maka dia termasuk mamnu' minas sarf karena dua ilah ini tadi yaitu dia alam nama kemudian mu'annas meskipun mu'annasnya pada lafadznya saja, walaupun meskipun mu'annas itu hanya pada lafadznya saja, tidak pada maknanya. Maknanya atau orangnya muzakkar. Tidak masalah, artinya dalam hal ini ya, dalam hal ini yang dia dihukumi pada lafadznya yang mu'annas, maka ini masuk dalam jenis ini tadi. Sehingga di situ hamzatu dia mamnu' minas sharf, tidak tanwin, tidak bisa bertanwin. Ya, ini termasuk mamnu minas sarf ya, hamzatu, usamatu ya, apalagi nama-nama laki-laki untuk nama-nama untuk laki-laki yang diakhiri dengan ta ta'nits seperti itu ya. Ya, banyak, ada beberapa banyak ya. Ini Jadi mu'annas dalam pembahasan ini, alam, ya, nama yang dia itu mu'annas, itu baik mu'annas itu mu'annas pada lafad maupun pada musamma, orang yang dinamai dengannya, orang yang bernama dengan nama itu musammaha atau musammanya, ya, lafadnya ataupun musamma. Kemudian juga mu'annas pada salah satunya saja, entah dia mu'annas pada musammanya saja ataukah dia mu'annas pada lafadnya saja, ya, tidak pada musammanya atau yang tadi tidak pada lafadnya, maka ini sudah masuk. Jadi menentukan mu'annas di sini itu ada tiga macam ini, ya, mu'annas pada lafad dan pada musamma, kemudian mu'annas pada lafadnya saja atau mu'annas pada musammanya saja. Ini semua masuk dalam mu'annas yang mamnu minas sarf, ya. Ini berikutnya, wa idza kana al-alamul mu'annasu thulathiyan sakinah wasati, ya. Wa idza kana al-alamul mu'annasu thulathiyan wasatil thulathiyan sakinal wasati, jika alam mu'annas itu, ya, jika alam mu'annas itu nama yang untuk perempuan itu, nama yang perempuan itu, ya, thulathiyan tiga huruf, ya, terdiri dari tiga huruf, tersusun dari tiga huruf, sakinal wasati yang sukun huruf tengahnya, nama yang mu'annas ini tersusun dari tiga huruf, kemudian huruf tengahnya sukun, ya, tiga huruf dan apa huruf tengahnya sukun, ka hindin wada'din warimin, seperti contohnya hindun, tiga huruf kan, ha nun dal, kemudian tengahnya sukun, huruf nunnya sukun, hindun, da'dun, da'dun. Ini nama perempuan, ya. Hindun tadi nama perempuan, kemudian Da'dun, Da'ad juga nama perempuan. Ya, tiga huruf, dal, ain, dal, kemudian huruf tengahnya, huruf kedua sukun, ainnya sukun. Rimun. Tiga huruf, huruf tengahnya sukun. Ya. Pada keadaan nama seperti ini, alam mu'annas yang tiga huruf, ya, alam mu'annas, ya, tersusun dari tiga huruf yang huruf tengahnya sukun, jaza sorfuhu wa man'uhu, itu boleh mentanwinnya, jaza sorfuhu boleh mentanwinkannya, boleh tanwin, wa man'uhu dan boleh menghalanginya atau mencegahnya dari tanwin, artinya boleh tanwin, boleh tidak tanwin, wa sorfuhu aula, dan mensorfnya artinya mentanwinkannya itu lebih utama. Jadi dengan tanwin itu lebih utama. Mentanwinkan nama seperti ini, nama mu'annas, ya, tiga huruf yang huruf tengahnya sukun, ini lebih utama itu dengan tanwin. Hindun, da'dun, rimun. Gitu, ya. Tanwin. Huruf akhirnya dengan tanwin. Hindun, da'dun, rimun. Ini lebih utama demikian dengan tanwin. Walaupun tanpa tanwin atau tidak tanwin juga boleh. Jadi Hindu, Da'du, Rimu, itu boleh. Tetapi lebih utama, lebih baik itu dengan yang tanwin tadi, ya. Hindun, Da'dun, Rimun. Ini pada keadaan nama yang seperti ini. Nama mu'annas, tiga huruf, kemudian huruf tengahnya sukun. Adapun selain dari itu, kembali ke asalnya tadi, nama mu'annas, ya, ini mamnu' minas sarf. Berikutnya, asani yang kedua, masih pada jenis atau jenis ilah yang pertama, yaitu al-alamu, alam. Yang pertama tadi mu'annas, alam itu mu'annas. Yang kedua, idha kana a'jamiyan, jika isim itu a'jamiyan, a'jami. Ya, artinya untuk ajam, untuk a'jamiyan, artinya alam itu ajam, keadaannya ajam, ya, terkait dengan ajam. Ajam yaitu apa? Yang selain Arab, ya, non Arab, ya, selain Arab, di luar dari bangsa Arab. Ini ajam. Ya. Jadi jika nama itu ajam, ya, maka dia mamnu minas sarf. Jadi ada dua ilah. Ilah yang pertama alam, ya, kemudian ilah yang kedua ajam, ajami. Ya. Non Arab atau di luar atau selain dari Arab. Ini. Wa min amsilatihi, di antara contoh-contohnya. Wa min amsilatihi, di antara contoh-contohnya. Ibrahimu, Ibrahim. Ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di luar Arab. Bukan dari bangsa Arab. Duh. Iya, coba dilihat sejarahnya. Bangsa Arab itu munculnya. Ya. Munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail alaihissalam itu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Ya, bangsa Arab munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya Nabi Ismail alaihissalam, terlebih lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bukan bangsa Arab. Dia pendahulu dari orang Arab. Karena orang Arab munculnya setelah itu, berarti dia tidak termasuk. Ya kan? Kalau dinalarkan demikian, bangsa Arab munculnya setelah Nabi Ismail, artinya dari keturunannya, bukan Nabi Ismail sendiri pun, bahkan juga bukan beliau sendiri, bukan dari orang Arab, tapi dia dari keturunan beliau nanti lahirlah, muncullah bangsa Arab ini. Berarti ini menunjukkan Nabi Ismail ataupun juga ayahnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam itu bukan orang Arab. Ya, asalnya dari dari daerah Syam. Sekitar itu ya, nanti bisa di Syam atau Palestina atau yang sekitar itu, nanti bisa dilihat sirah sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya dari daerah sana. Ya, Syam, negeri Syam. Allahu alam ya. Nanti bisa dicek kembali ya. Ya, artinya dia ini di luar dari Arab. Sehingga di sini apa? Nama ini Ibrahimu ini tidak tanwin, karena dia ilahnya apa? Dia alam nama, dan dia ajami, selain Arab, di luar Arab atau non Arab. Seperti juga kebanyakan nama-nama para nabi, kalau diperhatikan, ya, nama-nama para nabi kebanyakannya, mayoritasnya itu juga termasuk ini, mamnu minas sarf. Ya, Adamu, Idrisu, ya, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Harunu, Sulaimanu, Dawudu. Ya, perhatikan nama-nama para nabi. Kebanyakan mayoritasnya itu tidak tanwin. Kenapa? Karena itu di luar Arab. Ya, nama al-alam yang ajami, non-Arab, di luar Arab. Ya. Ini. Kemudian berikutnya wa Pakistanu, Pakistan. Ya, Pakistan ini negeri, Pakistan, nama negeri, nama negara. Ini juga ajami, di luar Arab, selain dari Arab. Maka dia mamnu minas sarf. Wa Londonu, London, London, ibu kota Inggris, ini juga ya, di luar Arab. Maka dia mamnu minas sarf Londonu. Ya. Ini. Kemudian ada hasyiah, ada catatan kaki di bawah ini, nomor 1. Al-ula, idza dakhala lismul a'jamiyyu fil lughati al arabiyyati isma jinsin. Jika isim a'jami itu masuk dalam bahasa Arab, ada isim a'jami non Arab, di luar atau selain dari Arab, dari luar Arab, dia masuk ke dalam bahasa Arab, isma jinsin, ya, masuk ke dalam bahasa Arab sebagai isim jins atau menjadi isim jins, ya, atau berupa isim jins, isim ajami masuk dalam bahasa Arab, ya, berupa isim jins, sebagai isim jins, isim yang menunjukkan jenis suatu zat, suatu benda atau jenis dari sesuatu, summa summiya bihi, kemudian dinamakan dengannya, artinya dia dijadikan nama isim tadi, isim yang dari luar Arab tadi masuk dalam bahasa Arab sebagai isim jins, kemudian ini dijadikan nama. Orang menamakan anaknya misalnya dengan isim tersebut. Yeah. Maka apa? La yumna'u, lam yumna. Lam yumna minas sarfi. Maka dia tidak terhalang dari tanwin. Lam yumna minas sarfi, tidak terhalang dari tanwin. Artinya dia tanwin. Jadi isim ajami, nam isim yang dari luar Arab, ya, kemudian dia masuk dalam bahasa Arab, tapi dia masuk dalam bahasa Arab itu sebagai isim jins. Secara asal dia sebagai isim jins, bukan nama, bukan sebagai nama, tetapi sebagai isim jins. Ya, berbeda ya. Kalau seperti tadi Ibrahimu misalnya, atau Pakistanu, atau Landanu, ini isim ajami. Dia kemudian dimasukkan atau digunakan dalam bahasa Arab dan dia menunjukkan nama. Jadi dia digunakan dalam bahasa Arab itu sudah langsung menunjukkan nama. Maka ini mamnu' minas sharf, terhalang dari tanwin. Akan tetapi kalau ada isim ajami, isim yang berasal dari luar Arab, selain dari Arab, dia masuk dalam bahasa Arab atau digunakan dalam bahasa Arab, secara asal dia digunakan sebagai isim jins. Isim yang menunjukkan jenis, jenis suatu benda, jenis suatu zat, atau jenis dari sesuatu. Asalnya demikian. Tidak digunakan sebagai nama. Ataupun secara asal juga isim ini, isim ajami itu bukan nama sebenarnya. Dia di luar Arab itu bukan sebagai nama. Dia isim jins. Artinya dia isim, suatu kata yang menunjukkan jenis. Ya. Kemudian setelah itu baru ada orang yang menamakan anaknya misalnya dengan isim ini tadi. Isim jins yang dari ajam, yang dari ajam, yang dari luar Arab. Bisa difahami ya? Jadi asalnya dia bukan nama. Asalnya itu bukan alam, meskipun dari ajam. Dia isim jins. Dari ajam, dari luar. Jadi isim ajami, yang dia merupakan isim jins. Isim yang dari luar Arab, yang dia menunjukkan jenis. Ya, kemudian baru setelah itu, apa? Isim ini dijadikan nama. Orang menamakan anaknya dengan isim ini. Maka yang demikian apa? La yumna minas sarf. Dia tidak terhalang dari tanwin. Artinya dia tanwin. Karena tidak terpenuhi ilah kedua ilah tadi. Ilahnya tadi untuk yang jenis ini apa? Dia alam ajami. Artinya secara asal, secara dari luar Arabnya sendiri, dia sudah merupakan alam. Baru dia mamnu' minas sharf. Akan tetapi kalau secara asal dia bukan alam, dia isim jins. Kemudian masuk dalam bahasa Arab itu juga sebagai isim jins, tidak sebagai alam. Ya. Maka dia tanwin. Kemudian orang menamakan anaknya dengan isim tersebut, ya, maka dia tetap tanwin. Karena asalnya dia bukan alam. Tidak terpenuhi satu ilah ini. Walaupun dia ajami dari luar Arab, tetapi karena itu bukan alam secara asal, maka dia tanwin. Kemudian orang menamakan anaknya dengan ini, menamakan ya, artinya dia dijadikan artinya isim ini dijadikan sebagai nama, nama orang, nama seseorang, ya maka dia tanwin. Karena tadi asalnya dia bukan alam, tapi dia isim jins. Ya, bedakan yang semacam ini, maka hukumnya berbeda. Sehingga di sini contohnya tadi, contoh yang disebutkan di sini, ka jauharin, seperti jauhar. Fataqulu, sehingga engkau katakan, hadza ismuhu jauharun. Ini namanya adalah jauhar. Sa'altu jauharun, saya bertanya pada jauhar. Salamtu ala jauharin. Salamtu ala jauharin. Saya bertanya, saya mengucapkan salam kepada jauhar. Bitanwini dengan tanwin. Jauhar, ya, permata. Ini ajami. Isim ini ajami dari luar Arab. Dan dia apa? Isim jins, menunjukkan jenis. Secara asal dia menunjukkan jenis. Jauhar, permata. Jenis. Apa? Batu mulia, sejenis itu ya. Permata digunakan dalam bahasa Arab sebagai isim jins, jauharun, jauhar, sebuah permata. Lalu kemudian isim ini dijadikan nama. Ada orang menamakan anaknya dengan jauhar misalnya, maka apa? Ya dia tanwin, karena asalnya dia bukan alam. Meskipun dia ajami dari luar Arab, tetapi asalnya dia bukan alam. Dia isim jins. Sehingga ketika dijadikan nama, dia tetap tanwin. Sehingga tadi contohnya, pada contoh-contoh tersebut ya, ismuhu jauharun, ya, sa'altu jauharun, ya, hadha ismuhu jauharun, hadha ismuhu jauharun, sa'altu jauharun, salamtu ala jauharin. Ya, di situ jauharun, jauharun, jauharin, tanwin semuanya. Dia tidak termasuk mamnu' minas sarf. Dia sarf, tanwin. Ya. Karena tadi, asalnya dia bukan alam. Ya, ini. Berikutnya, idza kana al-alamul a'jamiyyu thulathiyan sakinal wasati. Jika alam a'jami itu, jika alam a'jami, alam yang ajam tadi, yang berasal dari luar Arab tadi, thulathiyan, ya, tiga huruf, terdiri atau tersusun dari tiga huruf, sakinal wasati, yang sukun huruf tengahnya. Tiga huruf, kemudian huruf tengahnya sukun. Muzakkaran, muzakkar. Ya, muzakkar, artinya nama ini untuk muzakkar, untuk laki-laki. Maka apa? Insarafa, dia menjadi tanwin. Ya, jika alam ajami itu tiga huruf, huruf tengahnya sukun, kemudian muzakkar, maka dia tanwin. Wa min amtsilatihi, di antara contoh-contohnya, Nuhun, Syithun, Nuhun, Nuh, ya, Nabi Nuh alaihi salam, wa Syithun, Syith, ini putra Nabi Adam alaihi salam, wa Lutun, Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, wa kemudian, ya, ini nama-nama Nabi, ya, Syith ini juga, Allahu a'lam, sebagian menganggap ini juga Nabi, ataupun mungkin bukan, Allahu a'lam, yang jelas ini putra, di antara putra Nabi Adam alaihi salam, ya, kalau tidak keliru. Artinya ini nama-nama ini ajam, non Arab, di luar Arab, ini pendahulunya, jauh lebih dahulu dari orang Arab. Orang Arab munculnya tadi setelah Nabi Ismail alaihi salam. Orang Arab yang apa, yang merupakan leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena nanti di sana juga ada beberapa golongan Arab, ya. Ada tiga kalau tidak keliru. Nah, yang dua ini sudah jauh ada sebelum dahulu dan sudah artinya sudah punah. Kemudian yang ada orang Arab yang ada sampai sekarang ini orang Arab yang tadi, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Wallahu alam, mungkin untuk hal ini nanti bisa di murojaah lagi, dicek lagi tentang sejarah orang Arab, ya, bangsa Arab terdahulu. Kalau ada kekeliruan nanti bisa diralat, ya, ini. Kembali ke sini, ya. Jadi di sini Nuh, Syif, Lut, kemudian Hudun, Hud, Nabi Hud alaihi salam, ini juga termasuk, ini nama ajami, nama yang bukan Arab, di luar Arab, ya. Karena tadi, ya, dia nama-nama ini sudah ada sebelum, jauh sebelum ada bangsa Arab muncul. Kemudian apa? Dia tiga huruf, Nuh, Syith, Lut, kemudian Hud, tiga huruf. Sakinal wasati, huruf tengahnya sukun, ya. Oleh perhatikan dari tiga huruf ini, pada nama-nama ini huruf tengahnya sukun. Kemudian muzakkaran, muzakkaran untuk laki-laki. Ya, maka apa? Insarafa, dia menjadi tanwin. Nuhun, Syithun, Lutun, Hudun. Ya, ini tanwin. Ya. Kemudian contoh berikutnya, Wajurjun, George. Nama dari Inggris, dari Barat, ya, George. Tulisannya G-O-R-G, ya. Ya, tulisan Latinnya G-O-R-G itu, ya, G-O-R-G, bacanya George. Ini bahasa Arabnya ini, Jurjun, George. Kemudian Wakhanun, Khan, nama yang apa? Masyhur, nama yang lazim di daerah mana? Pakistan, Afghanistan, India, sekitar itu, ya, Khan. Kemudian wasyahun syah. Ini juga kalau khan tadi mungkin India, Pakistan ya, sekitar itu. Kalau syah ini mungkin yang Afghanistan ya, atau yang sekitar itu ya, daerah-daerah sekitar itu. Nah, intinya ini nama ajami yang di luar Arab. Tiga huruf, huruf tengahnya sukun, kemudian untuk laki-laki, maka dia tanwin. Kha tadi apa? Khanun. Khanun, syahun. Ya, dengan tanwin semuanya. Karena keadaannya berbeda dengan keumumannya. Kalau tadi nama ajami itu keumumannya ya, mamnu' minas sarf. Tetapi pada keadaan ini tiga huruf, huruf tengahnya sukun dan itu muzakkar, maka dia tanwin. Ya. Amma sulasiyu sakinu, amma sulasiyu as-sakinul wasati al-mu'annasu fayumna'u. Adapun sulasi tiga huruf, yaitu nama ajami yang tersusun dari tiga huruf, sakinul wasati yang sukun huruf tengahnya, al-mu'annasu yang mu'annas, yang untuk perempuan, fayumna'u, maka dia terhalang, yaitu terhalang dari tanwin, artinya termasuk mamnu' minas sarf. Ya, wa min amtsilatihi, dan di antara contoh-contohnya balkhu, wa himsu, wa nisu. Ya, madinatun fi faransata, ini suatu kota di Prancis. Ya. Kalau balkhu, himsu, ini nama-nama kota ya, di sekitar Irak kalau tidak keliru, atau Damaskus atau Syria ya, afwan ya, mungkin nanti bisa dicek kembali ini nama-nama kota di daerah-daerah tersebut ya, dari Arab ke utara kanan kirinya atau sekitar situ ya. Balkhu, Balkh. Oh, kemarin disebutkan Balkh ini yang ada di Afghanistan. Kemudian Himsu, Hims ini yang di Syria kalau tidak keliru, di Syam. Kemudian Nisu, ini Madinatun fi Faransah. Nis ini nama sebuah kota di Perancis. Wa Mushu, Mush ini nama Madinatun fi Turkiyata. Fi Turkiyata, nama sebuah kota di Turki. Afwan ya. Jadi kalau tadi Balkh itu nama di Afghanistan, nama kota ya, sebuah kota, sebuah daerah di Afghanistan. Kalau Himsu, Hims ini nama sebuah kota di Damaskus atau Syam, daerah sekitar itu. Kemudian Nisu, Nis ini nama kota di Perancis. Kemudian Mushu, ya Mush ini nama kota di Turki. Ya, ini nama kota, nama daerah, dan nama kota atau nama daerah itu dihukumi mu'annas. Ya, semua nama kota, nama daerah yang ada di muka bumi ini, nama kota, nama daerah, nama negeri, nama negara. Terkhusus tadi ya, nama kota, nama daerah, nah, sebuah wilayah itu ya, itu dihukumi mu'annas ya, dihukumi mu'annas. Sehingga, dan di sini apa, dia tiga huruf ya, tiga huruf tersusun dari tiga huruf Balkh, Hims, Nis, kemudian Mosh, tiga huruf, kemudian huruf tengahnya sukun, maka dia mamnu' minas sarf, tidak tanwin, terhalang dari tanwin. Seperti pada hukum asalnya tadi, al-alam al-ajami, al-alamul ajami. Ya, ini. Ya, jadi tadi untuk yang alam ajami thulathiyan sakinal wasati muzakkaran, maka di situ disebutkan muzakkaran. Jadi alam ajami yang tersusun dari tiga huruf, yang huruf tengahnya sukun, yang untuk muzakkar. Ini ada tambahan muzakkar. Ini yang tanwin. Ya, maka faedahnya kenapa di situ disebut muzakkar? Karena memang itu hanya untuk pada yang muzakkar saja, yang tanwin. Artinya apa? Untuk yang lawannya muannasnya berarti dia tidak tanwin. Seperti dijelaskan di sini, disebutkan contoh-contoh ini tadi. Kalau seandainya itu berlaku untuk semuanya, baik muzakkar maupun mu'anas, maka tidak perlu disebutkan muzakkar. Ya. Jadi ada penyebutan muzakkar, maka itu tadi memberikan faedah. Ini khusus untuk yang muzakkar saja, tidak berlaku bagi yang mu'anas. Yang mu'anas bagaimana? Yang mu'anas dia kembali ke asalnya, yaitu mamnu' minas sharaf, tidak tanwin. Ini ya. Berikutnya, ma'dulan. Yumna'ul alamu minas sharfi. Yang dari atas tadi ya. Nama itu terhalang dari tanwin idza kana ma'dulan, jika dia itu ma'dul. Ya, dia itu keadaannya ma'dul. Apa itu ma'dul? Ai, yakni kana ala wazni fu'ala. Yakni dia mengikuti wazan fu'ala, fu'alu. Yang dimaksud isim itu ma'dul dalam pembahasan ini, alam, isim alam ya, alam itu ma'dul, yaitu dia mengikuti wazan fu'alu. Wa min amsilatihi, di antara contohnya, di antara contoh-contohnya, Umaru. Ini alam ma'dul. Ini nama. Kemudian dia ma'dul. Ma'dul di sini yang disebutkan di sini ya, dia mengikuti wazan fu'alu. Umaru. Ya, wazannya fu'alu. Nah, nama yang ma'dul artinya yang mengikuti wazan fu'alu ini mamnu' minas sharf. Jadi nama ilah yang pertama ya, nama. Kemudian ilah yang kedua ma'dul, yaitu mengikuti wazan fu'alu. Maka dia apa, terkumpul atau terpenuhi dua ilah ini, maka dia menjadi mamnu' minas sharf. Ini di antara contohnya ini Umaru, Umar ya. Kemudian wa zufaru, Zufar. Wa zuhalu, Zuhal. Wa hubalu, Hubal. Ini nama Umar ya, Zufar. Ini nama orang laki-laki. Ya, kemudian dia ma'dul, wazannya fu'alu. Maka dia mamnu' minas sharaf. Ya, Zuhal, Zuhal nama bintang ya, sebagaimana kemarin disebutkan dalam dars. Kemudian Hubal, nama salah satu berhala pada orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Nah, jadi ini nama, nama, nama orang apa nama tadi, nama bintang atau nama berhala ya, nama. Kemudian dia ma'dul. Ya, dia mengikuti wazan fu'alu. Maka dia mamnu' minas sharf. Ya. Mungkin ada sedikit faedah, dikatakan ma'dul ya, idza kana ma'dulan, jika dia itu ma'dul, ma'dul itu artinya diubah atau diganti. Jadi nama yang ma'dul yang mengikuti wazan fu'alu ini, dia merupakan perubahan atau pergantian dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya mengikuti wazan fa'ilun. Ya, fa'ilun. Kemudian diubah menjadi fu'alu. Jadi Umar contohnya aslinya Amirun. Ya, aslinya Amirun secara, artinya asli secara lafaz ya, secara bahasa ya, bukan orangnya. Bukan maksudnya dulu Umar itu pas kecil misalnya bernama Amir. Tidak, tetapi secara lafaz aslinya Amirun. Kemudian lafaz ini Amirun diubah menjadi Umaru. Ini. Ini yang dimaksud dengan ma'dul seperti ini. Jadi diubah, diganti dari aslinya menjadi berwazan fu'alu. Jadi aslinya fa'ilun, diubah, diganti menjadi fu'alu. Ini. Ini satu pendapat mengatakan demikian ya. Ini. Jadi Umaru aslinya Amirun. Zufaru aslinya Zafirun. Zuhalu Zahilun. Hubalu Habilun. Itu secara asalnya, secara lafadznya ya, lafadz asalnya, kemudian diubah menjadi fu'alu seperti ini. Allahu a'lam. Ini mamnu' minas sharf. Yang ketiga. Kemudian berikutnya ar-rabi'u yang keempat, idza kana makhtuman bi alifin wa nunin zaidataini. Jadi alam itu mamnu' minas sharf. Alam itu mamnu' minas sharf, terhalang dari tanwin jika dia makhtuman bi alifin wa nunin zaidataini, diakhiri oleh alif dan nun tambahan. Jika nama itu diakhiri oleh huruf alif dan huruf nun tambahan. Ya. Jadi pada nama ini ada tambahan huruf alif dan huruf nun di akhir nama tersebut. Nah, maka dia menjadi mamnu' minas sharf dengan adanya ini. Jadi ini ilah yang kedua. Ilah yang pertama tadi alam. Kemudian ilah yang kedua ini makhtuman bi alifin wa nunin zaidataini. Wamin amsilatihi di antara contoh-contohnya marwanu, marwan. Ada alif dan nun tambahan di sini. Artinya bukan huruf asli. Kalau huruf asli dari nama ini, secara bahasa, secara lafaz, huruf aslinya adalah mim, ra, dan waw. Itu huruf asli dari nama ini. Kemudian ada tambahan alif dan nun di akhir nama ini. Ya. Kemudian wa ramadhanu, ramadhan, nama bulan. Ini di akhir alif dan nun, huruf tambahan. Huruf asli atau huruf pokoknya adalah ra, mim, dan dad. Kemudian ditambahkan alif dan nun di akhirnya pada nama ini menjadi ramadhanu wa sya'banu, sya'ban, ya, nama bulan. Kemudian wa usmanu, usman, juga bapaknya untuk sahabat, ya, Utsman ibnu Affan, Affan juga demikian. Jadi ada tambahan huruf alif dan nun di akhir nama ini. Artinya itu tadi bukan huruf asli atau huruf pokok, tapi huruf tambahan. Alif dan nun itu huruf tambahan pada nama ini. Nah, setiap nama yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan seperti ini, maka dia mamnu minas sharaf. Jadi ilah yang pertama itu alam berupa nama, kemudian ilah yang kedua tadi makhtuman bi alifin wa nunin zaidataini, diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Ini ya, Marwan, Ramadan, Sya'ban, Utsman, ya, Affan, ini. Ini contoh-contohnya. Ya. Itu ya. Jadi di situ mamnu' minas sharf, Marwanu, Ramadanu, Sya'banu, Utsmanu, Affanu, seperti itu. Al-khamis yang kelima, idza kana ala waznil fi'li. Ya, ala waznil fi'li. Jadi alam itu mamnu' minas sharf, alam itu terhalang dari tanwin jika dia mengikuti wazan fi'al. Ya. Dia berada pada wazan fi'al. Wa min amsilatihi di antara contoh-contohnya Ahmadu wa Yazidu wa Yakhrubu. Ahmad, Yazid, Yakhrub. Ini nama-nama. Nama. Dan dia bentuknya, lafadznya pada wazan fi'al, artinya mengikuti atau sesuai atau sama dengan wazan fi'al. Ahmadu. Ini seperti pada fi'al af'alu atau af'ala. Ya. Kalau huruf akhirnya itu kan bisa disesuaikan. Artinya huruf bentuk pokoknya, bentuk intinya itu sama dengan fi'al. Kalau harakat huruf akhir mungkin bisa berbeda sesuai dengan keadaannya. Tetapi bentuk pokoknya, bentuk umumnya itu sama. Ahmadu dari fi'al af'ala. Kemudian yazidu dari fi'al yaf'ulu atau yaf'ilu. Yaf'ilu, yazidu. Kemudian yakhrubu dari fi'il yaf'ulu. Artinya bentuknya sama dengan fi'il tersebut. Af'ala. Kemudian yaf'ilu. Yaf'ulu. Ya. Atau kalau ahmadu dia disamakan dengan mudhara, ya af'alu. Fa'ala yaf'alu. Mudharanya af'alu. Ahmadu. Sama persis. Ya, ini. Jadi, nama-nama ini sama dengan wazan suatu fi'il. Bentuknya sama. Sighah atau bentuknya sama dengan wazan suatu fi'al. Wazan fi'al. Maka dengan sebab ini, dengan ilah ini, dia menjadi mamnu' minas sharf. Ilah yang pertama itu alam. Ilah yang kedua, ala wazni fi'li. Dia berada pada wazan fi'al atau mengikuti atau sama dengan wazan fi'al. Ini. Kemudian berikutnya, as-sadisu yang keenam, murakkaban terkiban masjiyan. Jadi al-alam itu terhalang dari sharaf, mamnu' minas sharaf atau yumna'u minas sharfi, terhalang dari tanwin idza kana murakkaban tarkiban masjiyan, jika alam itu tersusun dengan susunan masji, dengan tarkib masji, dengan susunan masji. Ini suatu nama yang tersusun dengan susunan masji, tersusun dalam tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Ya, susunan. Jadi suatu kata yang tersusun dari dua kata yang bukan susunan mudhaf ilaih, bukan susunan idhofah, dan juga bukan apa naat man'ud, bukan. Ya, artinya kalau secara bahasa lafadz masjun itu campuran secara bahasa, ya. Tapi di sini secara istilah tadi tarkib masji itu susunan yang tersusun dari dua kata yang bukan susunan idhofah. Dan juga bukan susunan wasfi atau sifat naat man'ut, juga bukan. Ya. Nah, jika suatu nama itu tersusun dengan tarkib masji, dengan susunan yang masji ini, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Jadi ilah yang pertama tadi alam, kemudian ilah yang kedua ini murakkab tarkiban masjiyan. Ya, wa min amtsilatihi, di antara contoh-contohnya ma'di karibu, ma'di karib. Ini dari ma'ad dan yakrib. Atau dari ma'di dan karab. Karib, ya. Kemudian hadra mauta, dari hadrun dan mautun. Ini bukan susunan idhofah, bukan juga wasfi atau sifat, tapi tadi susunan masji. Jadi dari ma'ad dan yakrib, atau dari ma'di dan karib, ya, ini dua kata ini kemudian disusun menjadi satu susunan, menjadi satu kesatuan seperti ini, hadra mautu, ya, dari hadrun dan mautun. Dan ketika sudah disusun menjadi satu nama, satu makna yang baru, bukan kemudian makna masing-masingnya masih ada, hadra maut, hadrun apa atau apa, ya, mungkin hadir semacam itu, kemudian maut kematian, kemudian diartikan kematian hadir atau semacam itu, tidak demikian. Ketika sudah tersusun menjadi seperti ini menjadi nama suatu daerah atau nama satu orang atau nama satu daerah. Ma'di karib ini nama orang, ya. Kemudian Hadramaut nama satu daerah, satu kota di daerah Yaman, ya, Hadramaut. Ya, ini. Ada lagi apa, Ba'labak ataupun yang semisalnya. Ya, seperti itu. Ini susunan masji, seperti tarkib masji seperti ini. Ya. Nah, jika nama itu berupa susunan masji, berupa tarkib masji, seperti contoh ini tadi, hadramaut, maka dia mamnu' minas sharaf. Ma'di karibu, hadramautu. Ya, huruf akhirnya, ma'di karibu, hadramautu. Ini mamnu' minas sharaf. Ini. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, misalkan, tarkib masji itu seperti, atau misalkan kalau dibandingkan dengan yang ada di Indonesia tadi, misalkan seperti apa, Gunung Kidul, Wonogiri, atau kalau di sekitar Solo ada Boyolali, ada Karanganyar, jadi ya Boyolali, ya, Buaya Lupa, kan tidak demikian. Ya sudah jadi satu kesatuan, Boyolali ya nama daerah, nama wilayah di sekitar situ. Ya, Wonogiri, Wono itu hutan, Giri itu gunung secara asal, ya, tapi sudah jadi satu nama, Wonogiri, bukan berarti kemudian gunung dan hutan, walaupun memang apa konturnya di situ memang berupa pegunungan dan hutan, tetapi itu sudah jadi satu kesatuan nama untuk satu wilayah di situ. Itu kalau dibandingkan yang ada di Indonesia, di Jawa atau yang di Indonesia secara umum juga demikian, ya, dan di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia mungkin juga akan dijumpai semacam itu, ya, itu. Jadi ini seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab seperti itu tadi disebut dengan tarkib masji. Ya. Tapi jangan disamakan. Ya. Bahasa Arab itu tersendiri, ya. Bahasa Indonesia sesuai dengan budaya Indonesia juga tersendiri. Tadi hanya untuk membandingkan saja seperti itu kira-kira. Tapi tidak untuk disamakan, ya. Allahu a'lam. Untuk ini dulu, ya, untuk pertemuan kali ini. Al-alamu al-mamnu' minas sarf. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini tadi tentang al-alamul mamnu' minas sarfi, nama yang terhalang dari tanwin, nama yang tidak bisa tanwin, ya. Ini dulu untuk kesempatan kali ini. Alafu minkum, kekurangannya mungkin kalau kadang terlalu cepat berbicara, kadang keselio lidah. Alafu minkum untuk kekurangannya ataupun kekeliruannya ataupun mungkin keselio lidah tadi, ya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin.